warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini kita masuk ke malam 23 ini. Jadi tinggal hari Selasa, Rabu, Kamis, paling sampai Jumat kita sambil menunggu. Salah satu ibadah yang dinilai dalam ajaran Islam sebagai ibadah terpenting itu adalah ibadah sholat. Tidak hanya penting untuk melaksanakan sholat, juga Islam menekankan penting kita mengajarkan sholat, mewariskan sholat. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelang wafat dalam usia 63 tahun, ketika mata sudah tertutup, saat beberapa detik lagi beliau akan wafat, masih sempat beliau menyampaikan wasiat terakhirnya itu sholat. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Aku titipkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat. Perhatikan orang-orang yang lemah meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga menjadi salah satu sunnah ketika kita mungkin akan mengirim putra kita ke satu tempat ataupun akan meninggalkan anak kita di tempat sesuatu tempat. Salah satu wasiat yang disunahkan Rasul adalah wasiat pesan tentang sholat. Jangan kamu tinggalkan sholat, kamu harus pelihara sholat. Jadi kalau berbicara tentang ibadah yang paling besar pahalanya, jawabannya adalah sholat. Di antara kabair dosa-dosa besar yang ya amat besar dosanya, salah satu di antaranya meninggalkan sholat secara sengaja. Di antara materi pendidikan yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah dan ibu, pendidikan pertama itu adalah pendidikan sholat. Alimu audala awladakum bisholah wahum abna usabin. Ajarkan kepada anak-anakmu sholat itu ketika sejak mereka usia 7 tahun. Hadis lain bukan alimu tapi adibu. Adibu itu artinya budayakan, biasakan anak itu sejak 7 tahun sudah biasa sholat. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat. Jadi kita wajib sholat, juga wajib mengajarkan sholat dan mendakwahkan sholat dan menegakkan sholat. Jadi dosalah kita kalau di rumah ibu sudah sholat tapi suami belum sholat dibiarkan, atau bapak yang sudah rajin sholat tapi punya istri belum mau sholat dibiarkan. Harus ada ikhtiar dan usaha untuk mengajak orang lain, terutama istri, suami, anak-anak, supaya mau melaksanakan ibadah sholat. Kalau ditakdirkan kita mendapat amanah menduduki sesuatu jabatan dalam bidang apapun, maka salah satu kewajiban penting adalah sebagai pimpinan, sebagai mungkin juga penguasa, pengusaha, kepada buruhnya, kepada pegawainya, kepada anak buahnya adalah memasyarakatkan sholat, mengajarkan sholat. Allazina immakannahum fil ardi aqamus sholah, yaitu orang-orang yang apabila mereka mendapat posisi kedudukan di bumi, kedudukan apapun, mereka selalu menegakkan sholat. Nah, menurut Al-Quran, sholat ini merupakan kewajiban yang berlaku secara universal. Artinya bukan hanya Rasulullah yang mendapat perintah sholat dan mewajibkan sholat kepada umatnya, tapi juga nabi-nabi sebelum beliau sudah mengajarkan sholat secara eksplisit. Umpamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mewariskan doa kepada kita, doa agar keturunannya terdiri dari orang-orang yang rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dhurriyyati. Tuhan, jadikan aku dan keturunanku terdiri dari orang-orang yang selalu konsekuen melaksanakan sholat, selalu rajin sholat. Doa itu baik menjadi doa kita. Banyak pengalaman seorang, satu keluarga yang anaknya karena pergaulan, karena lingkungan, karena pertemanan, kemudian menjadi si anak hilang, anak nakal, Tapi karena sejak kecilnya dibekali sholat, pada saat-saat tertentu dia kembali lagi. Karena sholat mungkin pada saat dia menghadapi satu kesepian, menghadapi ketersinggungan, menghadapi kezaliman orang, pada saat tidak ada teman, pada saat tidak ada tempat mengeluh, sholat itu menjadi salah satu peluang, salah satu kesempatan untuk menyampaikan keluhan, untuk menyampaikan mungkin juga kesedihan, menyampaikan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, diserahkan kepada Allah melalui ibadah sholat. Jadi para nabi itu juga mengajarkan sholat. Sejak Nabi Ibrahim, malah eksplisit dalam Al-Quran, nabi-nabi itu memang memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan sholat. Ada salah satu sholat yang diwariskan dari Nabi Dawud, namanya Salatu Dawud. Nah, Salatu Dawud itu Nabi Dawud biasa tidur separuh malam, sholat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Salatu Dawud. Jadi ada selain Saum Dawud, ada juga sholat Nabi Dawud. Nah, kalau sholat Nabi Dawud, mestinya menjadi sholat Nabi Sulaiman juga putranya. Nabi Musa, Nabi Isa juga mengajarkan sholat. Itu eksplisit dalam Al-Quran begitu. Dalam sejarah kehidupan Nabi, perintah pertama kepada Nabi itu adalah tentang ibadah adalah perintah sholat. Yaitu perintah sholat malam yang pernah kita bahas turunnya surat Al-Muzzammil tahun pertama kenabian, itu perintah sholat. Nah, beliau juga mengatakan awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama dinilai oleh Allah di yaumil qiyamah itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, ada harapan amalnya menjadi baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka jangan harapkan amal lain menjadi baik begitu. Ini untuk sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya sholat. Nah, sholat ini merupakan identitas utama seorang muslim. Kalau syahadat itu sekali, bahkan tidak diucapkan juga gak apa-apa. Tapi sholat yang harus nampak. Al-farku bainal muslim wal kafir tarkus shalah, sabda Nabi. Yang memisahkan apakah seorang itu muslim atau kafir adalah sholat dan tidak sholat. Jadi sholat itu menjadi identitas, menjadi indikator utama seorang muslim. Oleh karena itu di tengah kesibukan apapun dan di tengah keruwetan berada dalam satu komunitas apapun, sholat tetap harus dilakukan dan jangan ditinggalkan. Karena ini adalah ibadah utama kita, dan dengan sholat katanya kita memperkokoh keimanan kita, bahwa dengan sholat kita telah melangkah menuju husnul khatimah. Kalau kita tinggalkan sholat, kata Imam Al-Ghazali, jangan kau harapkan husnul khatimah. Telah kau rusak bangunan Islam oleh kau sendiri, katanya. Jadi ini tentang pentingnya sholat dan pentingnya mengajarkan sholat, mewariskan sholat, mengajarkan sholat kepada putra putri kita. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kalau berganti satu generasi dengan generasi yang melalaikan sholat dan selalu mengikuti syahwat hawa nafsu, tunggu saja mereka akan menghadapi kehancuran, kegalauan, kegelisahan. Dilihat dari segi hikmah, banyak yang kita dapatkan dengan sholat itu. Dengan sholat kita akan menemukan ketentraman, ketenangan, kedamaian. Dengan sholat kita akan menemukan kesejukan. Jadi sholat itu selain ibadah juga merupakan pengobatan spiritual. Makanya ada sholat yang lintas waktu, seperti sholat syukur wudu, tahiyatul masjid. Kapan saja perlu lakukan sholat tahiyatul masjid atau syukur wudu itu. Tapi ada sholat yang ketat waktu, memang sudah secara tertentu disiplin gitu, seperti yang lima waktu itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang membiasakan sholat itu sehari semalamnya minimal 40 rakaat. Yang bulan Ramadan saya kira kita mencapai 40 rakaat, yaitu 17 wajib, 10 rawatib, 5 kali 2. Yang utama qobliyah subuh 2, qobliyah sebelum zuhur 2, sudah zuhur 2, sudah maghrib 2, sudah isya 2, 5 kali 2 10. Nah, di antara yang 10 itu yang 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh itu walaupun dalam keadaan safar perjalanan jauh, rupanya Nabi enggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Kalau beliau dalam perjalanan jauh, zuhur dan asar dijamak dan dikosor. Yang 4 jadi 2 rakaat, tentu ba'da zuhur, qobla zuhur jadi hilang. Maghrib dengan isya dijamak dan dikosor. Tentu ba'da maghrib, ba'da isya jadi hilang, karena isyanya saja sudah dikosor 2 rakaat. Tapi qobla subuh enggak pernah ditinggalkan. Selalu dilakukan. Pernah ada seorang sahabat yang begitu masuk ke masjid terus komat. Nah, dia terlambat datang, ya, dia bergabung dengan Nabi salat subuh. Selesai salat subuh dia menangis, datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya celaka, saya rugi, saya sial. Sekian tahun saya pelihara qobliyah subuh 2 rakaat, kali ini lepas, ya Rasul. Saya kesiangan, saya siang. Tolong ya Rasul, tunjukkan kepada saya amal apa yang harus saya lakukan untuk menebus kerugian saya. Jadi ingin menebus kerugian tidak qobliyah subuh 2 rakaat. Nabi, dia stres berat karena enggak qobliyah subuh. Kalau kita kan subuh kesiangan masih bisa senyum kita, pede kita. Sampai Nabi memberikan solusi kepada sahabat yang mengalami stres gara-gara kok enggak qobliyah, sudah lakukan aja olehmu ini sehabis subuh. Jadi sahabat itu diperintahkan sholat habis subuh 2 rakaat. Padahal habis subuh kan enggak boleh sholat, tapi bagi mereka yang sudah biasa qobliyah subuh, lantas kesiangan boleh, lakukan aja 2 rakaat, semacam qadha. Tapi yang bagi mereka yang biasa kesiangan, ya gak usah repot-repot. Subuhnya aja kesiangan. Cari-cari. Nah, ini adalah 10, 10 dan 17, 27, 2 rakaat tadi syukur wudu atau tahiyat al-masjid, 29, 8 tarawih atau tahajud, 37, 3 witir, 40 rakaat. Arba'in. Jadi ada 3 tingkatan itu, tergantung kita mau dapat nilai apa. Kalau ingin dapatnya A, itu harus 40. Kalau 30 dapat B lah itu. 17, 10, 3 witir. Umum agak lumayan. Tapi kalau pas-pasan ya 17 itu. Ya kalau ya nilai pas-pasan daripada tidak lulus gitu. Nilai C kalau di kampus itu. Nggak bisa jadi dosen itu. Nilai C itu sekarang. Kalau cuma 2 rakaat, Jumat saja ya nilai F. Nilai kumulatifnya rusak nanti itu. Jadi itu mengenai jumlah. Tapi tentu tidak hanya kuantitas, tidak hanya jumlahnya, ada kualitas. Kualitasnya itu adalah, pertama ada tentu ikhlas. Salat hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Yang kedua adalah khusyuk. Berlaku bagi semua salat. Khusyuk yaitu sudah saya sampaikan, khusyuk fisik, tidak melakukan perbuatan apapun kecuali rukun salat. Jangan sibuk dengan kegiatan macam-macam. Lagi salat memang betul-betul melaksanakan rukun salat. Walaupun demikian, ditolerir, dibolehkan karena sesuatu keperluan kemanusiaan. Seperti ketika kita salat, ada tamu di rumah dan kita tahu tamu itu jauh, kasihan kalau kembali lagi, maka ibu lagi salat, kita lagi salat, boleh suara dikeraskan. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Gak tulik juga mamu tamunya. Kalau ada telepon boleh, Bu. Assalamualaikum. Bunyi telepon kering-kering, daripada terganggu ambil telepon. Tapi dibik gitu kan, lantas kita Allahu Akbar sambil ruku. Tapi jangan bicara. Maaf, saya sedang sholat. Gak boleh bicara ya, nanti aja. Nanti sedang sholat, saya bicara. Sekarang lagi sholat, ini gak boleh bicara. Itu kan ada 3 orang mu'alaf katanya lagi. Jadi lagi sholat, tahu-tahu ada tikus. Yang satu mengatakan, tikus. Yang satu lagi mengatakan, ish, kalau lagi sholat jangan ngomong. Iya, untung saya enggak. Jadi ngomong semua itu. Nah, itu adalah khusyuk fisik. Khusyuk hati adalah mengikuti bacaan imam, tazakkur dan tadabbur. Sampai tingkat apa? Tingkat yang terbaik itu dikatakan kalau kita sudah bisa sholat, anta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, itu yang tertinggi. Kalau kita sudah sholat, merasa seolah-olah ada di depan kita, hadir di depan kita, larut dalam kepasrahan, nikmat menemukan kenikmatan spiritual. Itu puncak tertinggi kehusyuan. Biasanya kalau orang lagi sholat di makam Ibrahim, berdoa di Hijr Ismail, begitu. kemudian di rukun di apa di haji di raudhah di mana biasanya menemukan itu kenikmatan larut dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kualitas yang itu berlaku bagi semua salat. Nah, untuk salat fardu ada tambahan yaitu berjamaah awal waktu, dan kalau ada masjid bagi bapak-bapak memang di masjid. Paling tidak berjamaah dan awal waktu. Itu yang terbaik. Lima kualitas sholat. Begitu penting sholat sehingga Allah memberikan juga sejumlah keringanan. Pendeknya sholat itu jangan ditinggalkan. Diberikanlah sejumlah dispensasi rukhsah. Dari mulai soal bersuci, tidak ada air, ganti dengan tayamum. Termasuk mandi. Punya hadas besar, kemudian mau mandi, tidak ada air, tayamum aja. Tayamumnya sama dengan tayamum wudu, tidak usah berguling-guling. Karena di zaman Nabi ada seorang sahabat subuh-subuh sudah pokrol aja keruli di padang pasir. Kata Nabi, lagi apa kamu ini? Ya Rasulullah, saya punya hadas besar, air enggak ada. Kata Nabi, kalau tayamum untuk mandi, untuk pengganti wudu dan pengganti mandi begini. Nah, mencondokkan Nabi memukulkan dua telapak tangan kepada benda ke bawah, kemudian digosokkan ke muka, kemudian digosokkan ke tangan sampai dengan pergelangan, tidak sampai ke siku dan tidak sampai ke sini. Nah, itu tayamum. Ada dua cara, ada yang cuma satu kali menepukkan muka dan telapak tangan, ada juga yang dua kali, pertama sekali kemudian muka, kemudian tepukan lagi baru tangan. Ada dua cara, boleh ambil salah satu. Jadi enggak usah bawa tanah nih ke pesawat, bawa tanah. Pernah itu saya mau ibadah haji, ada ustaz dari Banten bawa tanah nih pakai koran di pesawat, jadi rame. Mau tayamum di bis atau di, kalau memang tidak bisa turun ya sama di pesawat, pinggir pesawat, asal jangan ke pramugari aja bapak-bapak, jangan. Nah, itu tidak tayamum namanya itu. Nah, itu tayamum. Yang kedua, rukhsah lagi untuk kalau kita punya uzur di anggota wudu, pamannya saja luka, pakai perban, diusap perbannya aja. Diusap perbannya. Sama kalau ibu-ibu sedang pakai jilbab begitu, mau wudu di luar, daripada dibuka, lebih baik diusap saja ininya ketika mengusap kepala itu. Jadi daripada dibuka gitu, usap aja ininya, kerubungnya begitu. Tapi memang tangan tetap harus dibasuh, alat tangan. Jadi harus ada yang ada kesempatan mencuci tangan tapi tidak terlihat begitu. Di Arafah biasanya lagi ibadah haji itu sering salah dibuka, padahal enggak boleh, lagi ihram kan enggak boleh buka. Jadi diusap aja ininya. Atau bapak-bapak yang pakai sepatu, kaos kakinya agak tebal, bapaknya saja, caranya begini. Pada sebelum pakai berangkat ke kantor punya wudu. Nanti di kantor batal, enggak apa-apa. Nanti ketika wudu lagi, tidak usah kaki naik ke wastafel, malah ketahuan oleh orang sini dianggap enggak beres. Jadi diusap saja atasnya, cuma kaos kakinya tetap dipakai yang tebal itu yang menutup dua mata kaki. Tapi kalau pakai sandal karet ya jangan. Diusap aja setengah karet boleh. Nah, itu boleh, itu rukhsah namanya, keringannya. Berapa lama? Kalau di rumah bisa sehari semalam, kalau dalam perjalanan bisa berlaku 3 hari 3 malam. Syaratnya itu aja, sebelum memakai punya wudu. Sama ibu juga, ibu pakai apa sepatu yang menutup umpamanya kaos kakinya itu sama. Nanti enggak usah dibuka lagi, ditutup, diusap bagian atasnya. Tapi pada waktu sholat harus dipakai itu. Sepatunya atau kaki yang tebal itu harus dipakai. Nah, itu namanya khuffain, masalah khuffain ya, dua sepatu yang menutup dua mata kaki. Kemudian selanjutnya itu rukhsah di dalam hal cara berwudu. Jadi kalau ada sebuah seminar, diskusi di hotel bisa begitu. Jadi siap sebelum berangkat punya wudu dulu, nanti batal. Nah, tinggal kalau ibu ini diusap, bapak-bapak yang biasa pakai, kalau ada yang tutup pakai sorban begitu ya juga di usap begitu, atau sepatu lah yang paling realistis, yang paling sering kita alami. Kemudian selanjutnya ada ajaran yang disebut di dalam praktek sholatnya, yaitu kalau di kendaraan ya kita nggak usah, kalau di pesawat semuanya berdiri kan nggak mungkin. Walaupun saya lihat di Saudi Airlines banyak orang-orang Saudi tetap berdiri walaupun protes apa krunya itu. Saya kira kalau semua kan gak mungkin. Jadi duduk aja di atas keledai. Nabi sering sekali melakukan sholat sunat Nabi. Sholat sunat di atas keledai. Nabi sholat sunat, sholat di keledai, keledainya belok ya, terus saja belok. Jadi kita juga naik kendaraan, sholat gini, kalau mobilnya begitu gak usah sibuk begitu. Tetap aja duduk seperti ini. Nah, tayamum, rukunya sambil memegang lutut, lutut kita, jangan lutut tetangga. Nanti tidak begini, nanti pada waktu sujud, kalau memang ada tempat duduk yang di mana muka kita sampai boleh. Kalau enggak, tinggal bungkukan aja, pejamkan aja mata untuk menunjukkan bahwa kita sedang sujud. Nah, kemudian ya tidak seperti apa duduk antara dua sujud seperti biasa waktu sujudnya begitu. Itu yang biasa bisa dilakukan di atas pesawat ataupun di kendaraan di mana kita tidak bisa turun begitu. Dalam saat kemacetan enggak bisa mobil di enggak bisa turunlah kita seperti itu. Pada dasarnya jangan tinggalkan gitu salat itu. Kemudian selanjutnya rukun lain adalah kalau lupa. Lupa atau tertidur. Kita umpamanya saja satu jam sebelum zuhur kita tidur atau ya tidur. Kemudian bangun-bangun namanya isya. Zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya gimana ini? Gak apa-apa, dirapel aja itu. Karena lu tertidur namanya begitu bangun, zuhur dulu, habis zuhur, komat lagi, asar, komat lagi, maghrib, komat lagi, isya, habis isya, tidur lagi. Kesiangan lagi sebut, bangun lagi siangnya. Nah, memang hobi kesiangan itu, hobi ketiduran. Kalau lupa dan tertidur, masalahnya kalau secara sengaja, nah, sengaja gak ada penggantinya salat itu. Gak ada penggantinya, ya tinggal mohon ampun aja kepada Allah, perbanyak sholat sunat. Kan ada suka mengajarkan karena waktu masih muda jarang sholat, sekarang aja dua kali, enggak. Sholat padunya satu kali aja. Perbanyak aja sholat sunat yang lain, dalam rangka taubat, sholat malam. Syukur wudu kan boleh setiap saat itu. Dua rakaat, sebelum tiap waktu, tiap wudu sholat dua rakaat. Syukur wudu. Nah itulah sebetulnya syukur wudu itu disebut juga sholat taubat. Jadi setelah wudu, sholat, minta ampun kepada Allah, disebut sholat taubat. Setelah wudu, kemudian sholat barakat, kemudian safar, disebut sholat qoblas safar, sebelum safar. Setelah wudu, habis perjalanan, kita merasa lancar, begitu sukses, ambil air wudu, lakukan sholat barakat, syukur wudu, disebut sholat ba'da safar. Jadi syukur wudu itu. Cuma menurut contoh Nabi memang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Walaupun ada sering di kita ada yang melaksanakan sholat tobat bersama-sama. Sebetulnya yang paling baik kalau memang mau dijadikan sebagai sholat tobat, sholat malam aja. Sholat malam kayak tahajud, witir begitu. Sholat niatnya itu qiyamul lail atau qiyamul ramadan kalau bulan ramadan nanti ditutup pakai witir. Nah, boleh disebutkan sholat taubat. Sholat isya pun bisa disebut sholat taubat sebetulnya. Setelah isya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah mengenai cara. Jadi ada yang di kendaraan seperti itu. Kemudian ada yang kita kenal jamak dan kosor sudah sama-sama maklum. Karena kehidupan di kota metropolitan seperti begini, Jakarta aja saya sudah merasakan itu. Para pegawai yang pulang sore itu hampir maghrib itu sering-sering ya ada juga yang terus bisa mampir dulu gitu untuk kondisi di Indonesia memungkinkan, tapi tidak selalu juga kalau sudah masuk jalan toh sulit. Ada juga yang pinggir itu sholat di pinggir, tapi sebetulnya ada keringanan. Jamaat akhir aja, jamaat akhir boleh, jamaat akhir nanti maghrib dengan isya. Nah, cuma kalau jamaat akhir kita sampai ke rumah, nah, di rumah tidak boleh qasar kan sudah di rumah kita. Jadi jamaah saja maghrib kemudian isya. Tapi kalau bapak berangkat dari sini ke luar kota, kemudian maghribnya tertinggal nanti sampai isya, nah itu boleh tiga maghrib dua isya jamaah qasar begitu. Nah, tapi kalau ke rumah cuma boleh jamaah saja. Jadi sering Nabi beberapa kali Nabi menjamaah tanpa sakit, tanpa perjalanan, tanpa safar. Nah, ditafsirkan mungkin karena kesibukan yang luar biasa. Jadi boleh itu jamak, tapi tidak boleh dibiasakan mengenai jamak itu. Jadi sewaktu-waktu gitu. Nah, ini adalah mengenai apa rukhsah, keringanan-keringanan di dalam salat. Intinya apa? Intinya itu adalah supaya kita tidak meninggalkan ibadah salat. Jadi untuk anak-anak kita yang mungkin kena kesibukan, berikan keringanan. Silakan kamu jamaklah apa pendeknya salat jangan tinggalkan. kendaraan kamu sholat, kemudian pemandu saja, tapi celananya kotor, nggak apa-apalah sambil celana kotor itu dalam rangka keringan, karena memang nggak mungkin ganti. Hal-hal yang seperti itu, jangan tinggalkan sholat. Tentu saja dalam keadaan yang normal, kita harus berusaha mencari sesuatu yang sempurna dari ibadah sholat kita. Ada beberapa ajaran dari agama kita yang berkaitan juga dengan sholat. Jadi selain ibadah sholat, ada ibadah yang seperti sholat, tapi cuma satu bentuk saja, namanya sujud. Nah, cuma karena ini hanya sujud, ada yang mesti punya wudu karena kaitan dengan sholat, dan ada juga yang tidak wajib punya wudu. Ada empat macam. Satu, sujud biasa dengan sholat itu, otomatis itu harus wudu karena sholat bagian dari sholat. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena rupa. Ini hal yang maaf sangat praktis, elementer, tapi barangkali penting untuk nanti ibu bapak ditanya oleh putranya. Kalau lupa, satu, lupa rakaat. Lagi sholat ini lupa macam ini 3 apa 4. Terus jangan terus dibatalkan, lupa. Putus asa. Jangan terus diteruskan aja. Biasanya 3 atau 4 yang lupa. Jarang yang lupa itu, ini 4 apa 1 lah. Nah, 2 sama 3-nya sama kemana itu. Nah, 3 atau 4. Kalau sudah merenung begitu, enggak bisa ngambil keputusan, ambil aja 3. Udah 3 aja dah. Jadi kalau 3 atau 4 atau 1 atau 2, ambil saja 1 yang kecil. Sama kalau ibu bapak melaksanakan tawaf, ketika tawaf ragu-ragu itu 7 apa 6 itu, anggap aja 6 kalau tawaf gitu. Nah, cuma kalau tawaf tidak ada sujud sahwi, kalau sholat ada sujud sahwi. Jadi nanti setelah Hamidul Majid atau Masyihid Dajjal, Allahu Akbar sujud. Subhanalladzi man la yanamu wa la yansa, atau subhanalladzi man la yanamu wa la yasu, atau subhana rabbil ala, juga boleh. Duduk, nah ketika duduk enggak usah baca apa-apa, cuma pemisah aja. Sujud lagi, doa lagi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Itu satu, lupa rakaat. Yang kedua, rakaatnya lebih. Salat ibu salat maghrib sudah 3 rakaat masih berdiri. Kalau baru mengangkat begitu, turun lagi aja. Asal jangan bilang sial, batal kalau bilang sial. Sial, lupa. Turun lagi ya, batal kali itu. Jadi jangan bicara apa-apa, turun lagi enggak apa-apa. Enggak usah sujud sahwi kalau bisa turun lagi. Tapi kalau sudah sambil berduduk berdiri aja begini, baru ingat, "Duh, salat maghrib 4 rakaat ini." Gimana? Ah, teruskan aja Fatihah. Ruku, iktidal, kemudian sujud, duduk yang terdus sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud biasa, nanti sudah Hamidul Majid atau Masyihid Dajjal, Allah Akbar sujud. Duduk, sujud lagi, duduk, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, lebih rakaat. Kurang rakaat. Sama, kurang rakaat. Salat maghrib, mestinya 3 rakaat. Baru 2 rakaat, sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Bu, baru 2 rakaat. Oh iya, 2 rakaat, bagaimana? Berdiri lagi, tambah 1 rakaat. Allahu Akbar. Kalau masih di tempat itu. Tapi kalau sudah ke pasar, sudah ke toko, sudah beli parfum dan lain-lain, enggak usah, sudah lupa namanya juga. Jadi kalau di tempat, misalnya 2 rakaat atau isya baru 3 rakaat, berdiri lagi, Allahu Akbar, tambah 1 rakaat saja, tambah sujud sahwi tadi. Sujud sahwi itu lebih rakaat, kurang rakaat, ragu-ragu rakaat. Dan yang keempat adalah lupa tasyahud awal. Rakaat kedua kan mesti duduk kalau maghrib, biseng, dan zuhur, asar. Rakaat kedua lupa, sama tadi, baru ngangkat gini, ingat, turun lagi. Tapi kalau sudah berdiri begini, jangan turun lagi. Terus saja diteruskan, nanti sujud sahwi. Pas sudah Hamidul Majid, Masyihid Dajjal, assalamualaikum, lupa lagi sujud sahwinya. Sudah salam gimana? Takbir lagi. Sambil duduk, Allahu Akbar, langsung sujud sahwi. Aku lupa, umamanya saja sudah Hamidul Majid, assalamualaikum, dah sujud sahwinya lupa lagi. Gimana? Takbir lagi sambil duduk, Allahu Akbar, sujud, duduk, takbiratul ihram sebagai tanda memulai kembali. Sujud, duduk, sujud, kemudian salam lagi. Nah itu, bagaimana? Enggak usah berdiri lagi. Jadi cukup duduk saja. Takbiratul ihram untuk tanda akan memulai sujud ini. Akan memulai sujud. Nah itu adalah sujud sahwi namanya, sujud karena lupa. Kalau lupa baca Fatihah tidak sah, harus kembali karena rukun salat. Lupa enggak pakai baju apalagi kalau itu keterlaluan. Lupa tidak wudu ya otomatis batal. Enggak sah. Lupa belum mandi udah salat. Semangat salat. Nah, itu apa? Sujud sahwi. Selain sujud sahwi, ada sujud yang boleh dilakukan ketika sholat dan boleh juga dilakukan di luar sholat. Namanya sujud tilawah. Ada 15 tempat dalam Al-Quran. 15 tempat yang biasanya suka digambar. Kalau ini Quran Saudi Arabia pakai gambar menara, ada bulannya itu. Di pinggirnya ada sejedah. Ada seperti ujung surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Nah, surat Iqra itu surat Al-Alaq. Allahu Akbar, sujud satu kali. Imam baca, imam sujud, kita sujud. Imam baca, imam tidak sujud, tidak boleh kita sujud karena patuh kepada imam. Tapi kita sedang membaca sampai kepada wa ilaihi sajidin. Tutup dulu atau taruh dulu. Allahu Akbar, satu kali sujud. Doanya apa? Boleh sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Boleh juga subhana rabbil ala. Boleh juga subhanakallahumma wa bihamdika allahumma fili, yang biasa itu. Enggak baca juga enggak apa-apa. Enggak baca apa-apa juga enggak apa-apa. Allah itu sujud tilawah. Boleh di luar salat, boleh ketika salat, 15 tempat dalam Al-Qur'an. Intinya kalau kita tahu artinya, memang anjuran sujud atau memuji pujian terhadap orang-orang yang sujud begitu. Ada sujud yang hanya boleh dilakukan di luar sholat. Di luar sholat artinya ketika sholat tidak boleh dilakukan, namanya sujud syukur. Kalau kita dapat nikmat, rebahkan badan kita, Allah, tidak usah takbiratul ihram gini, langsung saja Allahu Akbar sujud spontan. Ya, boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di kantor, di mana saja boleh. Kecuali sedang naik motor lah, jangan nanti tersungkur. Nah, itu sujud syukur. Kalau dapat apa saja berita dari Indonesia, umpamanya saja apa yang baik, anak diterima di perguruan tinggi pilihan yang jadi cita-cita, langsung sujud. Allahu Akbar sujud. Nah, ibu-ibu sebaiknya kalau di rumah pakai dulu, pakai apalah, tutup kepala begitu. Allahu Akbar sujud. Suami dapat proyek, untungnya besar, Allah bersujud syukur. Mertua yang sakit sembuh, Allah. Suami nikah lagi, jangan gitu, nggak usah sujud syukur, bikin repot nanti. Nah, sujud juga boleh, alhamdulillah ya Allah, ternyata suami pasaran tinggi, nggak salah saya memilih, orang lain juga mau. Nah, ini adalah sujud syukur. Nah, itu hanya dilakukan ketika di luar sholat, spontan aja. Allahu Akbar. Nah, ini adalah cara sujudnya sama, 7 anggota sujud. Harus rata dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Itu sujud. Jadi kalau putra kita lagi sujud, lihat kakinya, Bu. Karena sering gitu. Kakinya nempel aja di atas karena enggak tahu asal sujud ya, tapi kaki 2 ujung kakinya tidak sampai ke tempat salat. Ada karena tidak tahu atau karena dingin, mereka nempel lah di kakinya, enggak ada. Nah, segera tahu harus sampai ke bawah karena 7 anggota sujud disebutnya juga. Nah, ini tidak wajib ke kiblat. Kalau tahu ada kiblat, arah kiblat lebih baik. Kalau kita tidak tahu, enggak usah tanya-tanya. Enggak usah, langsung saja begitu. Nah, ini sujud apa? Sujud syukur ini sendiri-sendiri. Artinya tidak usah dikomando, dikumpulkan, karena ini detik-detik proklamasi menjadi kumpulkan di konsulat. Ayo siap-siap, kita sujud ya, nanti jam 9. 1, 2, 3, sujud. Ya, ini bukan baris berbaris ini. Jadi spontan aja, Allahu Akbar, sajadah wajihi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaru. Kalau sujud syukur boleh membaca doa Sulaiman. Ada doa Sulaiman, ada doa katanya orang usia 40 tahun ke atas. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li bi dhurriyyati. Ada Ya Allah, berilah kami kesempatan, peluang untuk selalu syukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepadaku. Doa syukur. Nah, ini adalah sujud, bagian daripada ibadah yang bisa bersatu dengan sholat dan bisa lepas dari sholat. Jadi saya ulang kembali, sholat itu adalah sangat penting, maha penting. Sholat ibadah paling pertama diwajibkan. Sholat itu juga wasiat terakhir Nabi Muhammad. Dan sholat merupakan amal yang paling pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil kiamah. Ibadah yang paling besar pahalanya, dan meninggalkannya termasuk dosa besar. Kita wajib menegakkan sholat, kita juga wajib mewariskan sholat kepada anak-anak. Senakal apapun anak, sebrutal apapun, kalau sudah dibekali sholat, dia ada tempat kembali. Pada saat dia kecewa, ada. Dia tidak lari kepada macam-macam, lari kepada sholat. Pada saat dia kehilangan teman, dikucilkan orang, ada untuk berserah diri kepada Allah. Sholat, karena memang sholat itu selain ibadah juga merupakan bentuk kepasrahan, sehingga sholat bisa berfungsi sebagai syifa, pengobatan spiritual. Bahkan dikatakan sholat itu merupakan riyadhah, pelatihan untuk membangun karakter. Tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Jadi seimbanglah, ketika kita sedang banyak pikiran, serahkan aja kepada Allah. Hikmahnya bisa kita peroleh macam-macam dari ibadah sholat. Pengalaman spiritual kita bisa merasakan betapa nikmatnya sholat itu. Ketika sedang kecewa, ketika sedang dikucilkan, ketika sedang difitnah, ketika sedang dizolimi, ketika sedang ada kesulitan, nikmat itu sholat itu. Ada tempat kembali, tempat berserah diri. Jadi persoalan tidak mengumpul di sini. Ini ruwet pikiran kita, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling tidak selain sholat fardu, yaitu ada sholat syukrul wudu. Dalam saat-saat tertentu kita dihadapkan dengan ujian yang berat, cobaan, kesulitan, problem. Jangan diselesaikan sepenuhnya oleh ini, kita capek nanti, kita gak kuat. Udahlah, ambil air wudu, lakukan sholat, serahkan aja kepada Allah. Antara lain baca zikir itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuhan, cukup engkau saja penolongku, cukup engkau saja pelindungku, cukup engkau saja tempat berserah diri aku. Atau ujung surat At-Taubah itu, hasbiallahu la ilaha illa huwa alihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nah, sekarang di negara kita, banyak di daerah-daerah sekarang ini ada seminar-seminar sholat khusyuk, ya Abu Sangkan, ada training sholat khusyuk. Karena ya pendekatan SQ juga intinya sebetulnya ke sana, kepasrahan kepada Allah, sedih atas segala dosa, kesana. Intinya sama, dan itu yang diajarkan oleh agama. Tinggal setelah latihan macam-macam itu, tindak lanjutnya itu follow upnya bagaimana dilanjutkan. Dengan pendeknya, sholat itu nikmat, sholat itu bahagia, dan di dalamnya ada sejumlah pelajaran. Berjamaah luar biasa itu, latihan bermasyarakat, bagaimana cara memilih pemimpin, konsekuensi dari memilih pemimpin, harus patuh kepada pemimpin, harus punya keberanian moral mengoreksi pemimpin, harus siap mengganti pemimpin. Nah, itu digambarkan di dalam ibadah sholat. Makanya sholat harus menjadi kebiasaan kita, ibadah rutin kita. Nah, mudah-mudahan kita dan putra-putri kita terdiri dari orang-orang yang senantiasa rajin melaksanakan ibadah sholat. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Amin. Apakah sholat kita Wanita, apabila kami hanya membersihkan bagian bawah tubuh, kaki dengan menggunakan tisu membilet. Khusus untuk kaki, kaki itu ada dua tafsiran memang. Ada basuh, tapi bisa diartikan, ada juga yang mengartikan mengusap. Jadi dalam keadaan agak sulit, pakai tisu basah boleh. Untuk, kan mengusap itu dua. Satu mengusap kepala, dan yang kedua satu mengusap kepala. Tapi ada yang mengartikan kaki itu mengusap, seperti faham dari Ja'fari, mazhab Syiah itu, ini diusap. Jadi boleh dalam keadaan darurat, tidak ada ini, gak ada air untuk ditumpahkan, tumpahkan jadi baik, boleh diusap untuk kaki. Tapi muka memang harus dibasuh begitu di toilet ya. Untuk kaki, kalau ada, kalau dalam keadaan normal dibasuh. Bagaimana cara mensucikan anggota tubuh atau pakaian yang terkena jilatan anjing? Kalau anjing itu menjilat wadah bejana, maka wadah itu menurut hadis cuci 7 kali salah satu pakai tanah. Itu menjilat bejana ya. Tapi kalau menjilat pakaian, cuci biasa saja. Menjilat pakaian. Nah, kalau jilat makanan, ya buang makanannya. Nah, kalau jilat pakaian, jilat kulit, cuci biasa saja. Cuci biasa saja. Jadi hadisnya itu idza walagal qabu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat wadah kepunyaan kalian supaya bersih, maka bersihkan 7 kali, salah satu diantaranya pakai tanah. Ya ini tafsirannya macam lah enggak usah 7, pendeknya bersih ada. Sudahlah patuhi saja itu 7 kali, salah satu pakai tanah supaya selamat. Kepatuh mungkin ritual dari aspek ritualnya. Tapi kalau menjilat badan, pakaian tidak ada ketentuan, jadi cuci seperti biasa saja. Ya. Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Nah ini juga jadi debatable. Ada yang mengatakan ucapan selamat Natal kan bagi kita hari kelahiran Nabi Isa, nggak apa-apa, bukan Yesus. Tapi ada yang mengatakan enggak. Kalau selamat Natal itu artinya adalah kelahiran anak tunggal Tuhan, bukan Nabi, itu tafsirannya. Jadi debatable itu, di Indonesia juga ramai. Jadi gimana? Ya sudah, selamat bahagia aja. Itu selamat, kayak dulu waktu Pak Habibie ingat untuk memperingati saya, sampaikan selamat bahagia kepada para saudara-saudara kaum Nasrani yang sedang memperingati Natal. Itu lebih selamat mungkin, walaupun ini tidak seperti mengikuti ritualnya. Kalau mengikuti ritualnya tidak ada perbedaan pendapat, tidak boleh ikut-ikutan gitu, maunya itu tidak boleh ya. Jadi pakai aja selamat yang lain supaya aman. Tapi mungkin saya kira ada untuk pejabat tertentu kan bisa tidak, dia harus mengucapkan ini dalam keadaan tertentu menurut hemat saya harus ditolerir, asal yakin aja, tidak percaya kepada kelahiran anak tunggal Tuhan. Lain dengan ritualnya, menyembahnya. Ya dulu harga apa, polemik di Indonesia karena Gus Dur waktu itu, selamat Natal. Sedangkan beberapa ulama di MUI tidak boleh waktu itu. Cara yang terbaik ya sudah, selamat bahagia. Dia juga tidak akan tersinggung kalau kita mengucapkan selamat bahagia. Tapi saya tahu betul ada teman-teman instansi nggak bisa tidak harus mengirim apa, mengirim kado atau mengirim itu, dan di jadinya mengirim ucapan selamat Natal. Ya saya kira Allah Maha Tahu lah. Kalau memang kita terpaksa, pejabat tertentu terpaksa harus mengucapkan itu dalam rangka keakraban dan juga sebagai tanda toleransi, tentu Allah Maha Tahu. Kemudian selanjutnya, bila kita dalam perjalanan atau di kantor tiba-tiba anjing mendekat dan hidung anjing mengenai, mencium celana pakaian kita, kita tidak ada kesempatan untuk ganti pakaian untuk melakukan sholat baghdad, dibersihkan pakai air yang dijilatnya itu ya, jangan dijilat lagi oleh kita. Ya, kalau anjing menjilat baju kita masih biasa, kalau kita menjilat anjing itu yang tidak, yang luar biasa. Tinggal dicuci aja, dibersihkan, dicuci yang dijilatnya aja ya, basah sedikit dilap itu. Selanjutnya, apa hukumnya untuk seorang wanita yang mencukur, mencabut rambut alisnya. Memang ada hadis larangan itu, Bu. Ada hadis larangan. Tapi saya kira kalau memang alisnya itu agak luar biasa, kalau enggak dicabut suaminya takut, ya mungkin juga Allah Maha tahu lah. Daripada gini alisnya, jadi lihat saja niat juga untuk siapa gitu. Nah, kalau saya lihat itu soal-soal dunia begitu, toh tidak merugikan siapapun asal niatnya betul-betul katakanlah untuk suami, untuk ini. Nah, tapi mungkin, tapi memang ada larangan secara khusus. Ada sering kan begini mengartikan hadis itu, ada tekstual dan kontekstual. Ada ini apa? Pasti ada sebabnya ini dilarang itu begitu. Berbeda dengan soal-soal ibadah, enggak usah tahu sebabnya. Kalau sholat subuh 2 rakaat ya sudah patuh aja. Tapi kalau soal-soal begitu selalu ada itu kontekstual. Jadi niatnya yang baik. Yang kedua, kalau memang hal itu sangat diinginkan oleh suami umpamanya saja, nah menurut hemat saya dibolehkan. Tapi kalau niatnya tidak baik, ya tentu tidak baik. Itu yang tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh. Dibikin dato tidak boleh. Ya. Yang dibikin dato ya. Ya, betul. Kalau itu bapak juga enggak boleh. Kalau salat subuh selalu kesiangan, apakah salatnya diterima? Ya selalunya itu yang salah. Sadar. Jangan selalunya, itulah sekali-sekali mesti. Kalau selalu jadi hobi itu. Ya, bisa kali seorang bapak yang non muslim menjadi wali bagi anaknya di saat pernikahan, tidak boleh. Jadi wali, saksi, dan yang bersangkutan harus muslim. Ya dia menyaksikan aja, tapi tidak harus ada orang Islam. Ada orang Islam. Bahkan dalam ajaran Islam, yang tunanetra muslim juga tidak boleh jadi saksi. Jadi dulu waktu apa Pak Cacu menikahkan beliau menteri waktu itu, kemudian saksinya Gus Dur. Jadi saya diundang, bagaimana ini menurut fikih enggak boleh, tapi Gus Dur ingin hadir, enggak apa-apa, saya bilang hadir aja. Kalau saya ada waktu itu Nurholis ada, saya cukup sama Cak Nur berdua saksi, biar aja tanda tangan Gus Dur enggak apa-apa. Karena Gus Dur ingin menyaksikan begitu. Jadi bagaimana ini? Alah sah, saya bilang biar aja Gus Dur. Itu saya ada, yang tanda tangan kan formal aja. Tapi yang hadir kan saya ada waktu itu Nurholis ada. Walinya bisa wali hakim atau kalau ada wali nasab yang muslim tentu. Pemanya saja tidak ada ayahnya, mungkin uaknya atau kakeknya atau saudaranya, kalau enggak ada wali hakim. Tidak ada wali hakim namanya wali tahkim, orang yang dipercaya untuk mewakili. Untuk mewakili. Ada satu keterangan saat mereka menikah, si istri sudah hamil lebih kurang 3. Pertanyaannya, bisakah si bapak mewali bagi si anak yang akan menikah nanti, yang akan nikah hamil? Kalau karena hamil karena pernikahan tentu tidak boleh, pasti itu. Wa ulatul ahmali hatta yadna, wanita-wanita hamil boleh dinikahkan setelah melahirkan, itu eksplisit. Tapi kalau nih hamilnya itu karena perbuatan zina dan dinikahkan dengan laki-laki yang berbuat, memang ada 2 pendapat. Imam Asy-Syafi'i yang berpengaruh di Indonesia membolehkan. Oleh karena itu KUA di Indonesia biasa membolehkan. Akan tetapi mazhab yang lain tidak membolehkan. Maka sering ada solusi begini. Nikah yang pertama hanya sekadar menutup rasa malu aib keluarga, setelah melahirkan dinikahkan lagi. Ada yang melakukan solusi supaya anak yang kedua dan seterusnya tidak diragukan. Katakanlah yang pertama sudah terlanjur, tapi yang kedua jadi yakin, itu biasanya dinikahkan lagi oleh bapaknya aja, enggak usah ke KUA lagi. Nah, kompilasi hukum Islam, artinya kumpulan fikih Islam di Indonesia yang disusun oleh para ulama, juga mengakomodir itu, membolehkan itu. Tapi ada fatwa beberapa organisasi Islam itu menyatakan wanita hamil tetap harus dinikahkan setelah melahirkan. Jadi solusi yang terbaik setelah dia melahirkan, ya dipanggil lagi jadi bapaknya, sini gue nikahkan lagi, sialan doa. Jadi nikahkan lagi oleh bapaknya pakai saksi, gak usah pakai KUA lagi. Itu salah satu solusi supaya menghilangkan keragu-raguan syak. Saya menanyakan soal warisan. Dalam keluarga itu ada 2 anak, anak asli dan anak angkat. Kemudian setelah orang tua meninggal, warisan dikasihkan kepada anak angkat, kemudian diambil alih sama anak-anak yang aslinya, karena itu warisan dari kakek, tetapi diganti dengan sesuatu yang lain, itu boleh apa enggak? Begini, pada dasarnya seperti sudah disampaikan, yang dapat warisan itu cuma anak yang anak asli di sini sebutnya, yaitu anak kandung, anak sesusu, anak angkat tidak menerima warisan. Makanya untuk anak angkat itu sering dilakukan solusinya dengan jalan wasiat atau hibah. Wasiat boleh karena bukan ahli waris, boleh. Tolonglah anak angkat saya diberi, terserah kamu baginya, bagi-bagi aja. Yang baik itu cukup baik begitu. Atau dengan wasiat. Tapi kalau wasiat maksimal 1/3. Nah, kalau wasiat harta itu kepada bukan ahli waris maksimal 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi tetap dengan kasus ini yang berhak itu adalah anak kandung. Bahwa oleh anak kandung diganti dengan yang lain, itu artinya bentuk pemberian saja jadinya. Boleh-boleh saja. Ada seorang yang berusaha mencari kekayaan tetapi tidak sengaja itu menyakiti orang lain dan merugikan orang lain. Pertanyaan saya, apakah rezeki yang mereka terima itu halal atau haram? Ya, paling tidak kalau menyakiti orang lain itu tetap tidak boleh ya. Apalagi dengan sengaja. Jadi paling tidak hasil yang dia peroleh itu ya antara subhat dan haram, barangkali tergantung sampai seberapa jauh menyakitinya itu. Kalau sampai merampas hak kan jadi haram, tapi mungkin menginjak saja gitu untuk dapat untung, tapi orang lain disingkirkan, bisa disebut di dalam agama itu ada yang disebut subhat. Subhat itu tidak halal betul, di dalamnya campur dengan yang tidak halal itu subhat, karena diperolehnya dengan jalan menyakiti orang lain ya. Apa benar dosa besar yang tidak bisa diampuni di mata Allah adalah orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja dibanding orang yang berbuat zina atau menganiakan kandungan meskipun perbuatan itu yang berdosa dia? Hanya satu yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah, yang menyembah kepada sesuatu selain Allah, yang mempercayai tentang ramalan-ramalan nasib, yang percaya kepada benda-benda azimat. Nah itu yang berat. Ada dosa kabair, dosa besar, tapi diampuni oleh Allah setelah mengalami proses pembersihan namanya itu. Di dunia pembersihannya dengan tobat. Kalau di akhirat pembersihannya ya dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang semua dosa diampuni oleh Allah, tetapi setelah dilaksanakan proses pembersihan. Nah, pembersihannya bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Tayamum sebagai pengganti wudu kalau tidak ada air, seandainya air bagaimana? Ada tayamum itu dilakukan karena tidak bisa menggunakan air, sakit. Ada tayamum karena sedang dalam perjalanan sulit menggunakan air. Sebetulnya ada air tapi sulit menggunakannya itu tayamum. Tapi kalau tayamum itu karena tidak ada air, begitu ada air batal tayamumnya, harus segera berwudu kalau tidak ada air, karena sebabnya kan sudah tidak ada. Sebab dia tayamum karena tidak ada air, sekarang air ada, sebabnya hilang, jadi otomatis harus wudu. Tapi karena sakit, karena tidak bisa menggunakan air karena sulit, tentu tidak batal. Bagaimana dengan orang yang naik haji, maksudnya menjelaksanakan haji saya kira, tetapi sholatnya masih belum dilaksanakan sebagai kewajiban? Ya, harapannya setelah haji menjadi orang yang rajin sholat gitu. Maksud saya jangan sampai karena belum sholat jangan dulu haji, jangan. Sholat dulu, jangan dulu. Biarkanlah dia haji. Siapa tahu nanti di sana kemudian haji dia mau melaksanakan sholat begitu. Nah, urutan yang paling baik memang syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah, haji. Tapi ada juga setelah syahadat langsung haji begitu. Nah, pulang haji ya ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Tergantung. Karena kalau haji otomatis mestinya sholat itu. Dan di sana syarat dengan ibadah sholat. Arisan haji, bagaimana amal yang diperoleh orang yang dapat di yayasan yang bersangkutan. Ini salah satu ikhtiar bagi mereka yang tidak mampu. Nggak apa-apa, sepanjang tidak ada aspek judinya saja. Ada keluarga yang karena begitu semangat ibadah aja, 5 orang kah tiap bulan, tiap tahun urunan gitu kan, kayak arisan. Nah, kamu dulu berangkat, nih kamu dulu ini berangkat. Itu merupakan menurut hemat saya ikhtiar, kesungguhan untuk ingin melaksanakan ibadah haji. Enggak apa-apa, tetap sah walaupun dalam agama ibadah haji itu wajib bagi mereka yang mampu istita'ah begitu. Tapi sah-sah saja ibadah hajinya. Kalau kita memberi sumbangan kepada non-muslim, apakah mendapat? Oh iya, dapat pahala. Sepanjang sumbangan itu bukan untuk usaha memberdayakan orang Islam. Kalau kita menyumbang, katakan ya yayasan non-muslim, tapi dia kerjanya itu adalah memurtadkan orang Islam, itu disebut saling tolong-menolong di dalam kejahatan dan kemunkaran. Itu tidak boleh. Tapi kalau menolong non-muslim, dia untuk katakanlah dia perlu bantuan makan atau bantuan apalah menolong, tetap dapat pahala. Menolong hewan saja dapat pahala, menolong binatang itu. Nabi pernah memuji-muji seorang wanita, karena wanita itu tidak begitu soleh, tapi sempat menyelamatkan seekor anjing yang hampir mati kehausan. Nabi juga pernah marah kepada seorang wanita, mengutuk seorang wanita yang rajin sholat, pernah mengurung seekor kucing sampai mati kucingnya itu kehausan, kelaparan. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa menolong siapapun dapat pahala. Apa hukumnya bagi orang muslim masuk ke tempat ibadah non-muslim, gereja, tapi tidak mengikuti ibadah? Ya itu untuk apa? Mungkin ada sebuah riset gitu, atau kebetulan dia petugas listrik, memperbaiki listrik di dalamnya, atau tukang rinalnya apa. Tapi kalau datang ke sana untuk ikut-ikut ritual, tentu tidak boleh. Tidak boleh. Samalah dengan orang non-muslim sekarang masuk ke masjid, apa? Oh, dia petugas PLN di Indonesia untuk memperbaiki listrik, gak apa-apa. Jadi kalau masuknya tidak apa-apa. Umar pernah mengatakan, kalau saja tidak akan menyesatkan umat, saya mau sholat di dalam gereja. Tapi saya khawatir nanti umat mengikuti saya lagi, jadi tiap gereja diisi oleh orang Islam katanya. Jadi saya disalat di tempat lain aja, kata Umar. Artinya pada dasarnya boleh, tapi tergantung akibatnya apa, dampaknya bagaimana begitu. Hadit Ibu, silah. Non muslim gitu, Bu. Iya. Gereja. Sebenarnya ya, tidak apa-apa. Ibu ini aja, tentu saja tadi harus dilihat ini bagi Ibu di sini bergaul mungkin tidak ada masalah di sini karena suasana. Tapi sekarang di Indonesia, ketua MUI datang ke sana, itu bahaya. Nanti diikutin oleh umpamanya Syekh Pak Din Samsudin terus ikut ke sana, wah itu bisa, walaupun secara hukum tidak, tapi madarat, itu bisa bahaya nanti. Ya, atau Pak Muzadi begitu ikut, nanti jadi anutan kan. Tidak boleh, tapi jadi tidak ada dampak apa-apa. Kita tetangga ini datang, tidak apa-apa. Bagaimana apabila seorang yang sudah mampu untuk berkeluarga, kawin, baik usia maupun ekonomi, namun belum juga berkeluarga ketika dia meninggal dengan status yang demikian, bagaimana Ustaz? Nah, rugi aja tuh. Rugi aja, gak sempat nikah sebelum, makanya cepat-cepat lah. Ada Imam Al-Ghazali itu gak sempat nikah itu, nulis buku aja terus. Apalagi Jamaluddin Al-Afghani itu berjuang bertahun-tahun, pidato di mana-mana, gak sempat nikah. Masih untung saya lah tuh. Walaupun keliling-keliling masih. Jadi ada itu ulama-ulama yang gak sempat, pada dasarnya kan dianjurkan nikah. Kalau kita tinggal di luar negeri, apa boleh kita bayar zakatnya, dibayar dan dikampung kepada orang? Oh boleh. Asas manfaat juga penting. Asas manfaat. Kurban umpamanya saja, kurbannya di sana aja di Gunung Kidul, wah lebih bermanfaat itu. Lebih bermanfaat itu, hal-hal yang begitu. Tidak boleh. Kualitas zakat fitrah kita harus sesuai dengan yang kita makan di sini. Jadi datang ke sana jangan harga beras Wonogiri gitu. Harus harga makan yang di sini, beras yang dimakan di sini. Ya, malah ada yang berfatwa disamakan dengan kurma. Kalau kurma 2,5 kg berapa tuh? Ada yang berbuat seperti pesantren Az-Zaitun yang terkenal itu. Itu Abu Toto memfatwakan pendeknya kurma, dulu juga kurma. Jadi zakatnya mahal, karena kurma 1 kilo kan lebih dari harga beras. Apalagi kalau kurmanya kurma Azwa itu. Kurma Azwa 100 real. 100 real berapa? 250.000. Ya. Boleh, terserah. Jadi umpamanya saja 100.000 dibagikan untuk 4 orang enggak apa-apa. 5 orang juga enggak apa-apa. Jadi pembagian kalau memang jumlah fakir miskinnya lebih banyak, ya. Kalau kita senang mendengarkan radio dan lagu-lagunya tiba-tiba ada lagu Kristen, boleh atau batal? Enggak. Ya, jangan dimakan aja radionya. Batal-batal. Ya enggak. Enggak apa-apa kalau dengar gitu. Ada nyanyi Kristen gitu kita. Kalau kita masuk rumah sakit Kristen, ada setiap waktu haleluya otomatis di Indonesia itu. Ya tidak apa-apa, tentu saja sepanjang tidak akan mengganggu keimanan kita. Baik, masih ada. Oh ini. Salat syifa 2 rakaat sebelum witir biasa dilakukan di Islam sunnah. Syafa ya. Salat syafa 2 rakaat ya sebelum witir. Oh ya. Seperti di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu setelah Tarawih, katakanlah Qiyamul Ramadan, mereka menyebutnya. Terus sholat 2 rakaat agak ringan, yaitu sabihis kulia, salam. Kemudian yang satu lagi kulu, tapi tidak disebut sholat syafa. Kok syafa aja? Gak tahu dari istilah kalau syafa itu. Nah, tapi memang itu. Jadi 3 rakaat itu dibagi 2. Tidak disebut witir 2 rakaat, tapi ringan gitu. Kalau yang ininya panjang, itu sudah selesai 10, sholat 2 rakaat. Sabihis kulia, salam. Habis itu satu rakaat kulhu Allahu ahad. Nah, mungkin itu seperti itu begini. Nah, ganjil, betul. Ujungnya ganjil, ganjilnya. Jadi ada rupanya ada faham witir 1, ada witir 3. Dan malah ada yang berpaham witir 5 juga boleh, 7 boleh dan lain-lain. Nah, cuma bahwa itu diberi nama salat syafa ini saya baru dengar. Syafa ya. Ya. Kalau syafa itu mengobati ya. Tapi baik nanti sih. Ya. Pengobatan. Siapa pengobatan? Baik, sudah. Tidak ada, silakan. Ya. Memang pertama itu tidak langsung perintah ibadah gitu. Perintahnya adalah akidah gitu. Akidahnya yaitu tentang baca olehmu siapa Tuhan, Allah ini, manusia, kemudian ilmu kan. Setelah itu surat Al-Qalam adalah pemantapan. Nah, surat yang ketiga misalnya sudah sholat, yaitu sholat malam. Tapi kebiasaan sholat sebetulnya sudah dilakukan, cuma gak tahu dijelaskan gimana caranya. Jadi sebelum itu sudah ada tradisi sholat, tradisi tawaf sudah ada. Sama dengan perintah saum di Madinah. Tapi Nabi sudah biasa melakukan saum sejak di Mekah, saum Arafah dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi belum ada perintah eksplisit wahyu salat, akan tetapi suruh baca dulu, suruh membaca, mengenal Tuhan dan namanya akidah itu. Mungkin kalau diterjemahkan dalam pendidikan kepada anak kita, memang sebelum mengajarkan salat usia 7 tahun perlu juga dikenalkan siapa Allah. Ya Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Nabi Muhammad adalah Rasul kami, Quran adalah pedoman hidup kami. Harus itu diyakini dulu oleh anak-anak. Nanti menjelang pas 7 tahun, lantas baru pengajaran tentang sholat begitu. Silakan Pak. Sujud. Sambungannya ya. Setelah Allah wasjud waqtarib Allah akbar sujud, bangun lagi begini, boleh terus ruku, boleh juga ditambah dengan surat lain inna anzalnahu fi lailatul qadr atau qul huwallahu adallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, baru ruku. Boleh. Atau sama ayat lain yang ujung surat namanya saja boleh ditambah. Atau tidak juga enggak apa-apa. Sudah berdiri, begini dulu. Sudah dari sujud tilawah, kemudian Allahu Akbar baru ruku gitu. Tidak dihitung satu rakaat. Kalau di Masjidil Haram itu dibiasakan tiap hari Jumat subuh sujud tilawah itu. Tiap Jumat subuh itu selalu ayat sajadah itu sudah dibiasakan. Sehingga orang tahu oh ini Jumat subuh pakai ayat sajadah. Nah, kalau di suatu tempat yang di mana masyarakat umum mungkin sujud tilawah itu malah membingungkan. Oleh karena itu perlu sebelumnya diumumkan. Bapak-bapak, nanti rakaat kedua kami akan baca ayat sajadah, nanti kita sujud tilawah, itu baik diumumkan. Sebab nanti bingung kalau yang enggak biasa itu. Orang lain sujud dia malah ruku sambil lihat kanan lihat kiri. Ha, nah, terus yang enggak tahu subhanallah, subhanallah. Nah, enggak salah. Karena enggak tahu. Allah. Oh, itu karena tidak diberitahu ya. Iya. Karena enggak tahu, enggak biasa. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita dan kita terus mengoptimalkan ibadah kita beberapa hari terakhir dari Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.